وأصحابه أجمعين. حاضرين كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Melanjutkan tentang adab atau beberapa perkara yang harus kita kenali bagi seorang yang menginginkan atau menghendaki untuk talabul ilm. Di antara poin-poin yang penting untuk kita ketahui sebagai seorang penuntut ilmu, yang pertama, dikatakan bahwa menuntut ilmu, talabul ilmi, itu adalah ibadah. Talabul ilm itu ibadah. Karena talabul ilmi itu ibadah. Karena talabul ilmi itu ibadah, maka diperlukan persyaratan sebagaimana ibadah-ibadah yang lain. Dikarenakan bahwa ilmu itu ibadah, maka dia memerlukan persyaratan seperti pada ibadah-ibadah yang lain. Kita mengenal bahwa dalam ibadah yang Allah perintahkan, seperti sholat, puasa, zakat, ibadah haji, maupun yang lain, ada dua persyaratan yang sangat mendasar, yang tidak boleh seorang luput dari dua persyaratan itu. Ada dua pondasi, ada dua rukun, ada dua pokok yang sangat penting bagi seorang manakala menunaikan ibadah, yang tidak boleh seorang mengesampingkan dua hal tadi. Yang pertama adalah niat. Niat yang dimaksud adalah seorang dalam meniatkan amal perbuatannya itu semata-mata mengharap wajah Allah, menginginkan kebaikan negeri akhirat, atau yang diistilahkan niatnya ikhlas lillah azza wa jal, karena Allah semata. Bukan niat yang dibahas oleh para ulama ahlul fikih, misalnya mau sholat zuhur niat ke masjid untuk melaksanakan sholat 4 rakaat, atau kalau subuh dia meniatkan sholat untuk 2 rakaat. Bukan itu, tetapi yang dimaksud tatkala seorang akan menjalaninya itu harus betul-betul karena Allah. Bukan karena dipandang manusia, bukan karena ingin dipuji, ingin disanjung. Yang kedua, persyaratan yang kedua, bahwa dalam ibadah itu mengharuskan ada kesesuaian kecocokan dengan apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari situ manusia hendaknya memandang dan melihat kepada masing-masing pribadi pada golongan yang manakah ia berada dalam melaksanakan ibadah. Karena manusia itu terbagi, dari itu ada 4 golongan. Sama juga kita kembalikan, seorang yang menuntut ilmu di sisi manakah, di golongan yang keberapakah ia berada. Golongan yang pertama yang sangat mulia adalah orang-orang yang mereka Allah berikan taufik. Allah karuniakan keikhlasan. Aktivitas ibadahnya betul-betul karena Allah semata, tidak mengharapkan pujian, sanjungan, tidak mengharapkan apapun kecuali karena Allah, mengharapkan balasan akhirat semata. Juga bukan orang-orang yang dalam kondisi ibadah itu karena takut, misalnya seorang pegawai bawahan dihimbau sama pemimpinnya, sama kepala kantornya, sama kepala mandornya, atau sama kepala proyeknya. Pokoknya kalian harus sholat. Kalau tidak, gajinya lah kurangin. Kalau enggak, tak pecat, dan seterusnya. Bukan karena itu. Semata-mata karena Allah. Juga menuntut ilmu. Semata-mata karena Allah. Bukan karena kalau enggak hadir nanti malu sama temannya, kalau enggak hadir nanti dikira tidak absen, kalau tidak hadir nanti dikira tidak dianggap sebagai seorang yang rajin, atau hadirnya hanya ingin bertemu temannya. Wah, ini kalau salinnya di Asyifa itu biasanya kumpul teman-teman, saya berangkatlah daripada di rumah enggak ketemu siapa-siapa, nanti kan ketemu banyak orang. Itu juga tidak menjadi niatan yang baik. Nah, jadi ibadah itu betul-betul orientasinya karena Allah, bermakna seorang mengharapkan wajah Allah dan mengharapkan kebaikan akhiratnya. Inilah yang menjadi modal utama. Karena kalau tidak, seorang luar biasa, misal lagi malas sholat, malas, mungkin tidak, mungkin seorang muslim, jangankan yang diuji dengan berbagai macam tantangan, tidak diuji pun kadang-kadang malas, apalagi mendapatkan ujian. Dan berbagai macam ujian itu kadang-kadang menimpa pada seorang muslim, misalnya sakit. Sakit. Masuk rumah sakit. Itu rata-rata, kalau orang itu sudah diuji dan ditimpa dengan sakit, sholat itu malas. Dengan alasan sakit. Dengan alasan sakit. Sementara sakit itu bukan uzur. Sakit itu bukan alasan seorang untuk tidak sholat. Seorang untuk tidak ibadah. Berbeda haji. Kalau sakit tidak boleh. Ketidakmampuan seorang berangkat. Misalnya sakit terus tidak mampu berangkat. Boleh ditunda. Tapi kalau yang namanya sholat tidak boleh ditunda. Duhur ini saya masuk rumah sakit-sakit. Besok sajalah ditunda, kalau sudah sembuh seminggu lagi. Insya Allah saya akan sholat. Tapi nanti kalau sudah sembuh tidak boleh. Karena seorang masing-masing tidak tahu dan tidak bisa menjamin apakah dia sembuh apakah tidak. Dan itu juga bukan perkara yang menjadi udzur. Dalil terbesar dalam hal ini ialah Rasulullah SAW ketika perang. Nah, perang itu sesungguhnya resikonya lebih besar ketimbang sakit. Sakit itu kan di rumah sakit. Kalau perang, itu bahayanya luar biasa. Kalau kita tidak salah atau tidak hati-hati dalam perihal menjaga, walaupun sebab-sebab itu terkadang seorang dalam kondisi memang menghendaki untuk meninggal di lapangan, di medan tempur, kalau tidak hati-hati, senjata itu meletak. Mungkin kadang mengenai badan kita yang sampai kepada tingkatan meninggal. Nah, dalam perang pun sholat tidak boleh ditunda. Nah, tidak boleh ditunda. Yang boleh dalam hal sakit ialah menjamak. Yang boleh, manakala seorang sakit itu boleh menjamak, boleh. Misalnya zuhur dengan asar, dijamak pada satu waktu. Yang boleh ialah keringanan dalam hal mengerjakan. Misalnya seorang tidak bisa sholat dengan cara berdiri, dengan duduk boleh. Misalnya berdiri sempoyongan, dengan duduk. Tidak bisa dengan duduk, dengan cara berbaring. Nah, oh saya itu kalau pas sakit tidak bisa menggerakkan semuanya kecuali hanya menganggung-anggukan kepala. Itulah yang dikatakan bayumi imaan. Jadi kalau orang sakit dengan cara berbaring, itu kepala berada di daerah timur, kemudian kaki berada di daerah mengarah ke barat, membujurkan badan, kepalanya di sisi timur, kakinya berada di sisi barat. Nah, terus bagaimana rukuk? Rukuknya dengan sujudnya dibedakan. Bahwa mengangguknya saat sujud itu lebih rendah ketimbang rukuknya. Nah, saya enggak bisa wudu ke kamar mandi. Datangkan orang-orang yang bisa mewudukan. Saya enggak bisa menggunakan air. Boleh dengan cara tayamum. Kurang apanya? Bahkan andai kata memang dua-duanya bertayamum pun juga tidak bisa seorang menggunakannya, maka sholatlah dalam kondisi Anda berada pada keadaan yang dimana sekarang Anda berada. Pingsan misalnya. Mudah-mudahan Allah melindungi kita. Misalnya mobil, berkendaraan, kita pakai motor, tabrakan. Sampai pingsan 3 hari. Meninggal tidak orang pingsan 3 hari? Hah? Belum tentu. Sebulan kadang pingsan belum tentu meninggal. Terus bagaimana dengan sholat yang luput? Dikomo. Seorang dalam kondisi. Sebagian para ulama menyebutkan kalau waktunya itu tidak sampai banyak maka disuruh mengkomo. Tetapi kalau lebih dari waktu misalnya 3 hari. Maka tidak mengapa seorang terampuni dari apa yang telah lewat. Karena Allah Azza wa Jal tidak akan membebani bagi seorang yang tidak ada kemampuan untuk menjalankan. Nah, sebagian orang mengatakan, dia pingsan sebulan maka harus mengembalikan sholatnya. Tidak juga. Itu satu kondisi yang dimana Allah Azza wa Jal mengangkat beban bagi seorang manakala mendapatkan apa? Musibah. Fa'ikhwanna barakallahu fikum saudaraku hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga memang ibadah secara umum itu membutuhkan kepada niat yang benar, lebih-lebih dalam hal perkara thalabul ilmi juga tidak boleh. Oh, saya mau belajar yang rajin supaya dipanggil ustaz, kan begitu ya. Siapa yang mewajibkan kita untuk memanggil kita ini ustaz? Enggak juga. Sebagian orang misalnya dia sudah belajar, sudah mendapatkan ilmu banyak, sudah ceramah ke sana kemari, sudah ngisi-ngisi ceramah, terus tiba-tiba kok ada yang memanggil dengan nama biasa, kamu tidak tahu sekarang ini saya sudah jadi ustaz. Tidak juga, mungkin ada orang yang tidak kenal dengan kita sehingga memanggilnya tidak dengan sebuah panggilan kemuliaan. Apa kemudian kita rendahkan? Tidak juga. Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sama orang-orang pedalaman, orang-orang badui, orang-orang yang peradabannya belum mendapatkan peradaban yang maju, datang langsung memegang kerah beliau sampai merah lehernya. Dan dikatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku, tunjukkan kepadaku, siapa yang menjadi saksi bahwa engkau seorang Rasul. Kalau kita ya, mungkin pada strata masyarakat, ibaratlah kita ini RT, atau kita ini ketua RW, atau ini kita ini kepala desa, atau kita ini Pak Camat, atau kita itu mungkin Pak Gubernur, tiba-tiba ada orang mengatakan kita, Pak, mohon maaf, Bapak tahu tentang alamat ini? Sebentar, kamu ini siapa kok manggil saya nggak tahu, saya ini gubernur sini. Nah, misalnya begitu. Ya siapa yang tahu yang namanya yang dihadapi itu seorang apa? Gubernur. Nah, atau seorang yang pangkatnya tinggi. Atau seorang yang punya nama. Fa'ikhwanna barakallahu fikum. Maka tendensi-tendensi yang sifatnya kepada duniawi tidak boleh ada pada seorang manakala menuntut ilmu. Karena yang semacam ini akan mempengaruhi. Jadi tadi dikatakan bahwa manusia manakala melaksanakan ibadah ditinjau dari sisi niat dia dan kecocokan dia dalam menjalankan sesuai dengan Rasulullah. Apa tiga, ada empat golongan. Yang pertama tadi, orang yang paling mulia. Orang yang dalam ibadah niatnya betul-betul keikhlasan yang dia dapati, kemudian mencocoki apa yang diajarkan Rasulullah. Yang kedua, golongan yang kedua adalah yang bertolak belakang. Niatnya sudah tidak baik, pelaksanaan ibadahnya pun tidak sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Golongan yang ketiga, orang-orang yang secara niat dia sudah lurus, namun dalam keadaan dia menyimpang dan tidak mengikuti jejak Nabi, itu pun tertolak. Yang keempat, seorang yang dalam kondisi mengikuti apa yang diajarkan Nabi tetapi niatnya tidak lurus, itu pun juga tertolak. Nah, jadi dalam masalah menuntut ilmu diperlukan apa yang diperlukan dalam ibadah. Sehingga harus ada sisi seorang meniatkan semata-mata keikhlasan mengharap wajah Allah dan negeri akhirat. Yang kedua, mutaba'atulin Nabi. Mengikuti apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barang siapa yang berhias dengan dua hal ini, maka dia telah berhias dengan adab seorang manakala menuntut ilmu. Yang kedua, adab bagi seorang yang menuntut ilmu ialah memilih seorang guru. Memilih seorang guru. Disebutkan oleh Ibnu Jamaah dalam adab seorang dalam belajar pada kitab Adabus Sami' wal Mustami', adab bagi seorang yang mencari ilmu maupun yang mengajarkan, di antaranya ialah ikhtiyaru asy-syekh, memilih guru. Memilih guru. Qala yanbaghu lit-thalib an yuqaddima an-nazar wa yastakhira Allah fi man ya'khudhu al-'ilma anhu wa yaktub atau ويكتسب حسن الأخلاق والآداب منه. Poin yang pertama yang harus dicermati bagi seorang manakala ingin menuntut ilmu adalah memilih kepada siapa dia berguru, kepada siapa dia mengambil ilmu, kepada siapa orang-orang yang dia ambil dan dia contoh suri tauladannya, akhlak dan peradabannya. Waliyakun in amkan mimman kamulat ahliyatuh. Kalau memang seorang itu memungkinkan dalam menuntut ilmu dia mengambil siapa yang pantas jadi guru, itu kalau ada seorang yang memang keahliannya itu terkumpul padanya. Kalau memungkinkan. Seandainya seorang memungkinkan mendapatkan seorang guru, keahliannya itu ada padanya, akhlaknya mulia, perangainya mulia, ilmunya masya Allah, itu luar biasa. Meskipun sebagai catatan, itu termasuk perihal yang dikatakan asirun, sangat sulit. Sangat sulit. Nah, maka para ulama kadang membahas tentang perihal seorang manakala mendapatkan guru, kemudian di sana ada hal-hal yang terkait dengan perilakunya yang kurang menyenangkan, itu hendaknya seorang murid sabar. Dengan catatan, dia tidak mendapatkan kecuali guru itu saja. Tapi kalau masih banyak, ya cari yang lain. Begitu. Jangan beralasan, enggak, saya itu enggak punya guru kecuali ini saja. Masya Allah, masih banyak guru-guru yang di situ bisa mengajari kalian lebih bagus. Hanya saja karena rata-rata ialah, iya, tapi dia itu orang yang baik, saya sudah senang dengan dia, saya sudah merintis dengan dia, saya sudah macam-macam. Akhirnya ujungnya apa coba? Al-tifiyah. Yang diistilahkan oleh para ulama, sikap yang dimana seorang dalam keadaan tidak bisa melepaskan diri dari keterpautan. Kan begitu ya? Ya enggak mungkin lah guru saya begini kok salah. Mungkin, namanya guru itu bisa salah. Kalau salahnya fatal harus ditinggal. Masa guru ditinggal? Ya betul, guru harus ditinggal kalau emang salah. Kalau emang dalam kondisi sudah tidak lurus, dalam kondisi memang sudah tidak pantas diambil ilmunya. Walaupun mungkin di situ banyak hal-hal yang ada padanya. Diibaratkan dalam syair Arab, sabruka lidai in jafauta tabibah, wasbir li jahlika in jafauta muallima. Kata salah satu penyair, sabar lidai, sabarkan dirimu terhadap penyakit yang kamu derita, itu kalau kemudian kala berobat kamu dapatkan dokter yang kurang lembut. Kadang-kadang gitu ya, kita masuk rumah sakit, kok subhanallah dapat dokter yang kadang sikapnya kurang menyenangkan. Sakit dibentak-bentak lagi. Nah, pernah gak dapat seperti itu? Mudah-mudahan gak pernah ya. Kadang seorang ingin berobat, tapi kebetulan ketemu dokter yang kurang apa? Kurang lembut. Maka dikatakan, isbir lidaik in jafauta tabiba. Sabarkan dirimu. Kalau kamu sakit, kamu dapati seorang dokter yang dia itu kurang lembut. Supaya apa? Supaya sembuh. Tapi kalau kamu dalam kondisi sakit, sudah parah, dokternya kamu pengen rasanya ngarani. Enggak, kalau enggak sama dokter. Iya, tapi pak dokternya enggak ada. Iya, tapi saya pengen itu. Ya, subhanallah, yang namanya penyakit terus grogoti kesehatan orang. Sampai waliyadzubillah seorang meninggal gara-gara dia tidak mau berobat kepada dokter fulan. Nah, dikatakan, dan sabarkan atas kejahilanmu. Kamu harus sabar. Karena sebab kejahilanmu, manakala ada kamu dapati seorang guru itu yang kadang-kadang kurang menyenangkan. Iya. Yeah. Harus kamu sabari. Atas kejahilan yang ada padamu, sabari. Manakala kamu jumpai seorang guru yang kadang-kadang kurang menyenangkan. Kurang mengenakkan. Tadi dengan catatan, kalau memang kamu tidak mendapati. Kalau tadi misalnya, kita berobat kepada dokter ini. Tetapi masih banyak Masya Allah dokter-dokter yang lebih ahli. Tapi kamu ke situ perilakunya, penyambutannya kurang baik, boleh kamu pindah. Mau maaf pak, ya. Kelihatannya kok rame begini, saya tak berobat ke sebelah saja. Nah, dengan cara, oh iya silakan. Gak kesini juga gak apa-apa kok kan gitu ya. Ya, gak apa-apa kan gitu. Tapi dalam rangka ada pilihan-pilihan kan begitu. Sebagaimana mungkin yang dilakukan kaum muslimin. mendapati rumah sakit ini, masya Allah, perlakuannya, penyambutannya, perawatannya. Adapun rumah sakit bulan, begini, begini, begini, boleh. Nah, tapi kondisi darurat, coba kalau kondisi darurat, apalagi kalau diistilahkan sudah UGD, apalagi kalau sudah ICU ya, kadang-kadang kita dalam kondisi tidak sadar masuk ke situ. Dalam kondisi seorang tidak sadar 3 hari, 5 hari, 7 hari, sebulan. Setelah sembuh, sadar, masya Allah, kenapa saya dimasukkan di rumah sakit ini? Kan begitu ya. Ya iya, kalau kamu gak masuk rumah sakit ini, sudah meninggal kamu. Dengan izin Allah, kan begitu. Baik. Jadi sabarkan. Atas dasar sebuah penyakit yang kadang menimpamu, meskipun ada perlakuan-perlakuan yang tidak baik dari seorang dokter yang mengobatimu, demikian pula sabarkanlah atas sebuah kejahilan yang ada padamu dalam rangka untuk mendapatkan ilmu. Tatkala ada seorang pengajar yang kadang kurang menyenangkan. Kan begitu. Tapi itu lagi catatan kalau memang tidak ada apa? Tidak ada pilihan. Kalau ada pilihan, masya Allah, antum bisa berguru kepada siapa saja yang di situ menyenangkan, mendapatkan ilmu dalam rangka mengangkat kejahilan. Dikatakan oleh Ibn Abbas rahimahullah, mengibaratkan tentang sebuah perkara bahwa innal muallim wat tabib kilaihima, bahwa seorang pengajar dan seorang dokter. Karena guru itu seringkali diibaratkan oleh para ulama at-tabib. Namanya guru itu kan kayak dokter ya. Tapi sifatnya bukan terus mau belajar. Setelah mau belajar, ya coba saya diagnosa dulu. Kamu kira-kira gak paham apa, kalau nanti saya kasih obat. Kalau salah nanti, artinya dikasih syubhat dulu. Kan gitu. Obat itu kan kayak ngasih melawan racun ya, dikasih ubat dulu. Nanti kalau pas enggak kena orangnya baru dikasih yang baik-baik saja. Bukan. Sesungguhnya seperti dokter yang ahli. Seorang dokter yang ahli. Dokter yang ahli akan mencermati. Orang ini sakit ini, berarti obat ini yang tepat. Sama juga. Seorang alim itu juga ibaratnya dokter. Umat dalam kondisi mendapatkan penyakit demikian-demikian, ini obatnya. Nah, dikatakan bahwa seorang muallim, seorang pengajar, dan seorang dokter, keduanya la yunsahani idza huma lam yukrima lam yukrama, tidaklah dikatakan keduanya itu telah diberikan kepadanya sikap-sikap baik oleh baik para penuntut ilmu atau para pasien, kalau kedua pihak tadi tidak dimuliakan. Namanya pasien, tidaklah dikatakan dia berbuat baik kepada dokternya kalau dia tidak memuliakan dokternya. Seorang murid pun demikian, tidak dikatakan dia memuliakan sang guru atau berbuat baik kepada guru kalau dia tidak memuliakannya. Nah, yang berikutnya ada bagi seorang talib yang dikatakan oleh Ibnu Juma'ah rahimahullah, terkait dengan masalah hudur, hadirnya seorang di majlis. Di antara yang disebutkan di situ adalah seorang untuk duduk, seorang untuk duduk di majelis sebelum hadirnya seorang guru. Seorang duduk bermajelis sebelum hadirnya seorang guru. Kemudian bermulazamah, menekuni kepada guru yang dia ambil ilmunya, kalau boleh diibaratkan, sampai betul-betul seorang mendapatkan ilmu yang diajarkan. Dengan kata lain, jangan suka berpindah-pindah. Jangan suka apa? Berpindah-pindah. Misalnya mau belajar, oh di sini lagi marak pelajaran ini, pindah lagi sana, pindah-pindah guru. Apalagi tujuannya dalam rangka untuk mencari banyak-banyak guru. Saya supaya dikenal guru saya banyak, duduk satu jam, sama ini pindah lagi ke sana. Satu jam ini pindah lagi ke sana. Karena itu tidak akan mendapatkan manfaat. Di samping itu pula bahwa yang namanya belajar kepada seorang guru itu bukan semata-mata menimba ilmu. Fahas. Bukan hanya sekedar menimba ilmu saja. Tetapi hendaknya seorang juga menuntut ilmu dari seorang guru. Mendapatkan. Yaitu yaktasibu al-adab wal-akhlaq. Mengambil adab sopan santunnya, perangai, muamalahnya. Dan yang perlu diperhatikan pula bagi seorang dalam menuntut ilmu, mengetahui langkah-langkah tatkala dia akan belajar. Dinasihatkan oleh banyak para ulama bahwa dalam belajar itu hendaknya seorang memperhatikan hal yang terpenting, memulai dari yang terpenting. Dan yang terpenting dari ilmu ialah seorang mempelajari kitabullah dan sunnah rasul. Kitabullah dan sunnah rasul. Yaitu memulai dengan memperhatikan masalah membaca Al-Quran. Menghafalnya. Maka ada istilah. Seorang yang kadang lama belajar tapi kalau giliran diuji, dicoba untuk masing-masing membaca Al-Quran. Itu mungkin terbata-bata. Ini salah. Salah besar kalau kemudian seorang dalam kondisi mengesampingkan perihal yang sangat mulia, ialah memperbaiki dalam masalah membaca Al-Quran. Dan juga memulai untuk menghafal sedikit demi sedikit dari ayat-ayat yang ada pada Al-Quran Al-Karim. Sebagai tanbih pembahasan sebelumnya, al-hadar min huduril jarsi ta'khiran. Hati-hati dari memperlambat kedatangan di sebuah majelis kalau memang di situ sudah diumumkan, disiarkan, diberi jadwal sebuah pelajaran yang rutin. Sebagai contoh, ada pelajaran dibuka misalnya jam 9. Nah, seorang kadang tahu sebab-sebab, oh ini Ustaz ini kalau ngajam mungkin nanti terlambat. Jam 9 sampai jam 10. Paling jam 10 kurang 5 menit baru datang. Saya tak datang jam 10-nya. Akhirnya apa? Ustaz yang mengucapkan, kita akhiri pelajaran kita. Dia juga mengakhiri majelisnya. Masuk, duduk, langsung pergi. Kan begitu, enak kan ya? Nggak dapat apa-apa. Enak enggak? Enak. Enggak dibebani, enggak ditanya, enggak disuruh murojaah, enggak suruh ngapalkan yang baru. Apalagi kalau sudah sebuah pelajaran dibebani dengan hafalan, itu yang kadang-kadang paling seorang tidak suka. Ayo besok belajar masing-masing menghafalkan kitab yang diajarkan. Awalnya semangat, giliran dibebani sudah menghafal, datang paling belakang, paling terlambat. Nah, mau dapat apa coba? Karena memang belajar itu membutuhkan kepada latihan, kepada pembebanan, kepada sebuah pembiasaan. Karena kita itu berbeda dengan para ulama di masa dahulu. Kita ini berbeda dengan para ulama di masa dahulu. Yang terkadang sebagian ulama, Allah berikan berbagai macam kekuatan-kekuatan dalam sisi atau hafalannya. Kekuatan mereka dalam menghafalkan apa yang telah mereka peroleh. Disebutkan oleh Ibn Jumu'ah sebuah kisah yang terjadi pada salah satu ahlul ilmi. Bagaimana berusaha untuk membiasakan dan berusaha untuk apa yang diperolehnya tadi, kalau bahasa kita katanya nyantol ya, nyantol dibawa pulang apa yang bisa dibawa. Di mana mereka memiliki kebiasaan yang disilakan at-ta'ahud, menyeringkan, mengulang-ulang, bertemu lagi dengan pelajaran yang sudah dipelajari, mengulang lagi. Suatu ketika, ada seorang alim mendengarkan 30 hadis. Akhirnya dia pulang. Dan dia punya budak di rumah. Untuk menguatkan apa yang tadi sudah diperoleh supaya nyantol, itu ditulis, terus digantungkan di dinding, tempel. Baru 3 hadis yang dia tempel, budaknya datang. Gandum kita sudah habis. Gandum kita sudah habis. Artinya kita sudah tidak punya perbekalan. Kelupaan, nempelkan yang 27, katanya, hafiztu 30 haditha, aku menghafal 30 hadis, wa u'alliku 3, dan baru saja saya tempelkan 3 hadis, tiba-tiba budak datang, tuan, gandumnya habis, yang 27 hilang, yang nyantol cuma 3. Ini kalau ulama dulu. Sementara kita ini yang tanya kepada kita setiap hari itu bukan hanya gandum. Pak, perlu ini. Bi, perlu ini. Anaknya kan banyak mungkin kadang. Masya Allah, Allah berikan rezeki. Jarang yang anaknya 2 kan ya. 3, satu ini ngeluhkan, ini bi, butuh ini. Yang masuk ke tempat kita ini banyak keluhannya. Yang kita hafal gak ada. Jadi yang gak ada yang nyantol. Gak ada yang nyantol memang demikian. Artinya itu kejadian terjadi di kalangan para ulama kadang sampai demikian rupa. Sampai sedemikian rupa. Bagaimana mereka berusaha untuk apa? Mengabadikan sebuah hafalan. Supaya tidak apa? Cepat lupa. Sampai diibaratkan dalam menurut ilmu itu al-ilmu qasaid. Ilmu itu ibaratnya seorang berburu. Ilmu itu ibaratnya seorang berburu. Nah, kalau ilmu itu ibaratnya seperti berburu, maka dikatakan wa minal hamqa an tatruka sayda mu'azzala. Dan termasuk kedunguan yang namanya seorang itu kalau berburu, kuer dapat rusa. Ya sudah, kamu di sini ya. Tunggu nanti kalau saya dapat yang satunya, kamu tak bawa. Tinggal kan gitu. Tidak diikat ya. Belum mati dia. Kamu di sini saja. Sabar. Saya tak burung yang berikutnya. Saya tak lagi dor yang kedua. Dapat burung. Masih bisa jalan atau bisa terbang. Kamu di sini ya sebentar ya. Tak berburu yang berikutnya. Dor lagi. Dapat apa lagi gitu. Balik. Burungnya sudah terbang. Pulsanya sudah pergi. Dia dapat apa coba? Nggak dapat apa-apa. Sama tadi ibaratnya ketika seorang menuntut ilmu. Posisi manakala seorang itu mendengarkan sekian banyak hal dan terulang-ulang. Iya ya, kayaknya 3 tahun yang lalu itu ini pernah kayak diajarkan. Tapi kok lupa? Loh, jangankan 3 tahun. Kemarin diajarkan lagi. Iya, tapi kok? Kan gitu ya, antum berguru sudah berapa tahun? Seolah-olah banyak buruan. Ada di situ rusanya. Ada ikannya, ada burungnya, ada berbagai macam buruan, tetapi tidak diikat. Tidak dikarungi, tidak direntengi, mancing. Dapat nilai 1, insya Allah. Ntar ya di sini ya, taruh di dekat kalian lagi yang ada airnya. Kamu di sini sebentar, saya tak mancing, di sana banyak lele. Bread dapat lele. Ntar ya, kamu di sini, nanti tak ngambil sana banyak ikan bawal, mancing lagi. Lelenya pergi, nilainya pergi, semuanya pergi. Karena tadi, tidak dia ikat. Nah, wal qaidu bil kitabah, yang namanya merentengi huruan itu dengan cara seorang mencatat. Dan mencatat pun kadang-kadang belum tentu seorang berhasil. Kalau catatannya tadi sampai rumah dipakai layangan sama anak-anaknya, ya jelas habis nyatatnya kadang-kadang di buku nota. Marah sama istrinya, nih buku nota kemarin itu mana? Lu ada apa? Itu di baliknya ada catatan pelajaran kemarin. Waduh, sudah tak kasihkan si fulana. Kemarin dia belanja ini, catatannya di situ. Ya sudah, hilang. Nah, atau buku tulis tadi di mana? Enggak tahu, dirobek sama anak-anak tadi lagi senang-senang bikin layangan. Siapa yang kita marah? Anak-anak kita. Wah, kamu akhirnya dipukuli anak-anaknya. Kembalikan mana kertasnya. Wah, sudah pinter dengan air. Tadi kan hujan deras, Bi. Masya Allah, airnya besar. Jadi kita bikin layangan senang. Nah, tulisannya tadi, kintir bersama air tadi. Begitu, iya. Nah, termasuk salah satu muhaddis yang disebutkan Abdullah Ibn Lahiyah. Abdullah Ibn Lahiyah. Dia seorang yang kuat dalam sunnahnya, kuat dalam ibadahnya, tapi lemah dalam sisi hadis. Artinya para ulama meninggalkan orang ini karena periwayatannya dilemahkan. Apa sebab kelemahannya? Beliau itu punya buku banyak. Catatannya banyak. Tapi suatu ketika kebakar. Stres. Yeah. Belajar dari awal. Nah. Mondok. Mondok. Kalau bahasa kita mondok ya. Pondok pesantren. Rajinnya Masya Allah setiap. Guru ini ngomong ini. Guru ini ngomong tanggal sekian. Ini ngomong ucapannya begini. Dalilnya begini. Rapinya luar biasa. Pulang. Naik bis. Nah, kok ketinggalan? Ya sudah, alamat namanya barang ketinggalan di bis, siapa yang bisa menjamin bisa ketemu? Pulang-pulang apa? Ya Allah, buku semua hilang semua ini. Padahal maklumatnya ada di situ semua. Gimana kira-kira? Kalau kita, ya nggak apa-apalah. Jadi orang awam aja lah, gitu ya. Nah, kembali aja kan nggak? Nanti kalau ditanya, loh kamu kan jepelah belajar, mana buku? Iya hilang. Terus sekarang gimana? Enggak, saya enggak mau belajar lagi lah. Sudahlah, sudah kapok saya. Nah, berat namanya belajar itu. Nulis, ngapalkan. Nah, ini karena sadarnya sampai stres, kebakar. Maktabannya kebakar, kitabnya kebakar. Sampai-sampai berubah. Bermakna hafalannya demikian. Nah, Imam Ahmad rahimahullah. Beliau termasuk yang memuji bahwa penjagaan ilmu itu dengan 2 cara. Para muhaddis itu kalau menerima ilmu dengan 2 cara. Hatta atau ila an yu'adziha, sampai ketika menularkan ilmu tadi kepada rawi berikutnya, kepada muridnya. Jadi ada seorang muhaddis, kalau bahasa kita sekarang, kita ini murid belajar, suatu saat kan mungkin jadi guru. Nah, suatu saat jadi guru, persyaratan untuk menyampaikan ilmu kepada murid Manakala kita dulu pernah jadi murid, itu para ulama menggunakan dua cara. Yang dikatakan, hifzul kitab wa hifzu as-sadr. Hafalannya terjaga pada kitabnya. Dijaga betul-betul. Kitabnya itu tidak ada satupun yang masuk mencoret-coret. Asli dalam kondisi terjaga dari pemalsuan. Dia dapatkan dari si fulan ilmu ini. Dia mengatakan demikian, riwayat ini. Rasulullah berkata demikian, dia catat. Tidak ada perubahan, tidak ada yang menyusupkan, tidak ada yang menitex, diganti yang lain, tidak ada yang menambahi. Masih catatan tidak ada. Betul-betul ini ucapan, dipegang sama dia. Kapan mau mengajarkan dibuka? Saya pernah mendapatkan dari si fulan demikian-demikian beritanya, catatlah, ambillah. Murni. Ini namanya apa? Penjagaan melalui kitab atau tulisan. Dan ini juga diakui. Ini diakui. Ya hampir-hampir kita manakala mengajar. Jarang. Nisbah yang sangat kecil. Manakala kita mengajar itu berdasarkan hafalan kita yang pernah kita ambil dari guru. Masya Allah kita diundang. Belajar ya Allah. Dulu saya pernah belajar kepada Syekh Fulan. Apa yang dapatkan dari dia dihafal. Paling yang keluar cuma 2 atau 3. Mentok ya. Mentok kan begitu. Maka kadang kita menggunakan kitab. Kita belajar apa yang pernah kita dapatkan. Belajar dari guru kita. Penekanan-penekanannya, catatannya, diperingatkan. Ini bagaimana memahaminya. Yang kedua dengan hafalan. Dan bagi ulama yang memang hafalannya itu kokoh dan kuat juga diambil. Tapi dikenal, hafalannya tidak apa? Tidak berubah-ubah. Yang disilakan tidak goncang, tidak terpengaruh. Tapi kalau hafalan kita terpengaruh. Misal, kita lagi ngajar pakai hafalan. Kalau tiba-tiba ada sesuatu yang kurang lengkap, dibisiki sama sebelah ini. Itu, kurang lengkap. Oh iya, ini yang ini membisiki bahwa ini kurang lengkap. Lagi, dibisiki lagi. Satu saat dibisikan yang memang seharusnya sudah lurus, tapi dipelencongkan. Bukan begitu, ini gini. Nah, kan dia menerima. Akhirnya apa? Ya kayak nyambungan aja kan ya. Menerima pembisikan dari luar, dia omongkan. Itu juga gak baik. Baik. Imam Ahmad rahimahullah, la yuhaddis. Tidaklah beliau menyampaikan sebuah hadis min hifzihi, dari hafalan yang ada pada beliau, illa wa yanzur wa yaqra kitab. Kecuali beliau ulang lagi dan beliau lihat tentang kitab yang ada. Pengabadian sebuah riwayat yang beliau dapatkan dari hafalannya. Untuk mencocokkan. Karena namanya hafalan itu seringkali apa? Lemah. Dan seringkali membuat kita itu tersalahkan. Seberapakah kemampuan kita menghafal sesuatu. Nah. Sedikit dalam masalah hafalan. Terkait seorang mungkin menghafalkan kitab wa sunnah. Yaitu menghafalkan Al-Quran dan sunnah Rasul. Itu bukan semata-mata yang diistilahkan oleh seorang itu encernya. Encernya otak seorang. Pintarnya seorang. Tetapi taufik minallah subhanahu wa ta'ala. Sehingga seorang dalam meniatkan keikhlasan tadi sangat besar pengaruhnya. Nah. Maka beberapa teori yang menggelar, yang menyebutkan tentang tata cara penghafalan Al-Quran, itu kadang belum tentu cocok dipakai oleh semua pihak. Disebutkan pula oleh Ibnu Jumah di sini dalam kitabnya Adabus Sanih Al-Alim wal Mu'allim, bahwa kondisi lingkungan itu punya pengaruh. Di Timur Tengah itu dikatakan apa? Sakhra, padang pasir, gurun. Tidak ada pandangan yang mengganggu mata. Maka pandangan semacam ini yang sangat mendukung seorang untuk menghafal. karena pandangannya tidak merekam sesuatu yang kemudian di hatinya diolah. Lain dengan kita. Lain dengan kita. Masya Allah, dirikan pondok, depannya supermarket. Nah, anak-anak ngafal di halaman yang dia lihat. Ada es apa itu, jalan yang dia lihat, minuman apa itu. Akhirnya apa coba? Ayat 1 dari mulai pagi sampai sore muter saja tidak berhenti-berhenti, tidak selesai. Kenapa? Karena yang masuk pada pandangannya, masuk ke hatinya apa? Ini api kalau belikan es ini api kalau belikan kue ini, kan begitu ya? Yang masukkan itu, akurnya tidak masuk. Itu diantaranya dampaknya. Di antara dampaknya, bahwa pandangan kita itu jangan sekali-kali kita meremehkan. Kita memandang ada hijauan, Masya Allah begini mikir, ini kalau andai kata sebesar ini rambutan ya, terus buahnya banyak. Akhirnya apa? Ya dia membawa Al-Quran, tapi dari pagi sampai sore ya, kayak tidak masuk hafalan sama sekali. Nah, dan makanya dikatakan at-taufiq min Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara sangat disayangkan ya para orang tua. Itu pengennya para ummahat, para akhwat, para aba. Itu pengennya kalau mondokkan anak, pokoknya kamu harus hafal. Kalau enggak awas, kamu banyak benjol, pangannya dipeluntir, macam-macam. Cobit sampai hitam. Padahal sang bapak, sang ibu tidak merasakan betapa susahnya sang anak jungkir balik menghafalkan Al-Quran. Itu enggak merasakan juga anak-anak itu yang dipondok-pondokkan. Pagi habis subuh, Al-Quran yang disuruh merhatikan. Sebelum duhur, ba'da duhur, asar, main, baru sebentar saja, pulang, suruh menghafalkan lagi. Nah, itu kadang-kadang kita maunya apa? Terima beres. Awas, kalau mau kamu gak hafal, awas, kan begitu ya. Terus begitu saja, tanpa kita berikan dukungan-dukungan yang sifatnya membuat sang anak tadi senang kepada apa? Al-Quran Al-Karim. Kemudian di antara adab yang juga diingatkan di sini adalah terkait dengan al-i'tina bil kutub, memperhatikan tentang kitab apa yang harus dia pelajari atau yang dia beli. Kadang bagi kita yang sudah semangat belajar, itu kalau Masya Allah ada kajian-kajian seperti ini, atau mungkin doro yang sifatnya besar, itu paling suka kalau mengumpulkan kitab. Beli kitab ini, beli kitab itu. Iya. Akhirnya sampai rumah bingung. Saya tadi beli kitab ini untuk apa ya? Iya. Itu kalau memang betul kitabnya. Artinya sisi percetakan, sisi penulisnya, enggak masalah. Iya. Sampai rumah kadang-kadang penulisnya bermasalah. Ya Allah, ini ternyata kitab yang saya senangi penulisnya dikritik oleh para ulama. Akhirnya diapakan juga? Disimpan? Gak apa-apalah. Saya tahu kok tentang penyimpangannya. Hati-hati. Hati-hati. Para ulama mengingatkan tentang karya-karya para ulama yang diistilahkan. Kemudian di masa hidupnya terjadi penyimpangan dan tidak kembali, maka kitab-kitab yang ditulis sebelum penyimpangan itu juga tidak boleh dibaca. Juga tidak boleh apa? Dibaca. Karena apa? Siapa yang tahu di masa-masa sebelum penyimpangannya ada poin-poin yang di situ tidak menyimpang. Nah, siapa yang aman menukil ucapan ketika dikatakan saya membaca buku dia yang di waktu dia belum menyimpang. Saya hanya mendengarkan kaset-kaset dia yang belum menyimpang. Siapa yang memastikan bahwa pembicaraan, tulisan tatkala dia belum menyimpang itu tidak ada penyimpangan? Kalau itu bukan seorang alim yang memang dalam rangka untuk menjelaskan. Kalau kita hanya mengkonsumsi, membaca, masih banyak kitab-kitab para ulama. Kata Syekh Muhammad bin Hadi, kalau kita ini jujur, waktu kita curahkan 24 jam enggak usah tidur sudah, sarapan enggak usah, makan siang enggak usah, makan malam juga enggak usah ya. Duduk di maktabah baca kitab dari mulai pagi sampai subuh lagi, waktu sholat datang balik lagi. Nah, usia kita mungkin kadang-kadang 60 tahun, 80 tahun, itu belum tentu semua kita para ulama selesai kita baca. Ulama yang lurus-lurus, ulama yang betul-betul membimbing, kita baca satu persatu per halaman dengan menelaahi masing-masing isinya, belum tentu kita selesaikan. Apalagi sampai mau baca kitab-kitab orang-orang yang dikatakan yang sekarang menyimpang, kemudian dibaca masa-masa sebelum penyimpangan. Nah, kadang kita membeli kitab, tiba-tiba ada yang mengatakan, oh ini kan cetakannya cetakan ini, kurang bagus ini. Ya Allah, kenapa enggak ngomong, padahal ini kitab ini 5 jilid ini. Harganya mahal lagi. Dijual sama siapa? Dijual sama Ewan juga enggak mau kan ya? Hah? Makanya, seseorang dalam memperhatikan kitab, itu juga tidak boleh dalam keadaan dia hanya semata-mata apa? Yang penting dapat kitabnya. Baik. Juga tidak boleh bagi seorang. Ada seorang penuntut ilmu. Bahwa dalam belajar kepada kitab itu semata-mata dia otodidak. Yaitu semata-mata hanya berdasarkan apa yang dibaca dari bukunya saja. Dibaca dari bukunya saja. Tanpa pernah berguru. Makanya, antum mendengarkan dulu kasus pengeboman di di Cirebon, kalau nggak salah di kepolisian ya, Polres Cirebon kalau nggak salah ya, di Polresta, masjid terjadi pengeboman. Orang-orang yang mereka itu latar belakangnya dari kalangan para Khawarij. Apa yang diistilahkan dengan bahasa negara kita, kaum teroris. Tidak jauh dengan orang-orang yang mereka itu ada hubungannya. Kayak dengan Abu Bakar Bashir. Tidak jauh dengan hubungannya dengan NII. Atau MNI ya, Majelis Mujahidin Indonesia. Tidak ada, tidak jauh dengan hubungannya orang-orang yang mereka mengajarkan kepada paham-paham tentang pengkafiran. Apa coba yang mereka lontarkan? Yang mereka lontarkan, ya kami mengebom di situ karena jebak Indonesia juga punya andil. Andilnya apa? Dalam menerjemahkan Al-Quran, kalimat yang dikatakan qatilul kufar waqtuluhum haitsu wajadtumum, bunuhlah mereka dimanapun kamu jumpai. Ya akhirnya, karena orang-orang yang disitu menyimpang, kami bunuh dimanapun mereka berada. Enggak begitu ya. Jebak dalam menerjemahkan Al-Quran disalahkan. Coba. Nah, hal-hal yang semacam ini karena posisi mereka adalah orang-orang yang seolah-olah menampakkan Islam, tetapi dalam masalah belajar sama sekali, mereka tidak punya ilmu. Tidak punya apa? Ilmu. Para ulama bukan demikian membimbing. Dikatakan dikobarkan peperangan bersama orang kufar, tidak semua orang kafir yang masuk kepada sebuah daerah diperangi. Dinyatakan bunuhlah mereka dimanapun mereka berada, tidak semua orang yang kita jumpai dia punya paham telah kufur, kemudian kita pun membunuhnya. Tidak semua orang yang harus ditegakkan hukum had, hukum seperti pancung, hukum seperti dipotong tangannya, manakala mencuri dan semisalnya rajam dan yang lainnya, tidak terus kemudian itu kita terapkan. Memang demikian konteks yang ada. Tapi para ulama menyebutkan tentang hukum-hukum yang terkait dengan hukum-hukum Islam, itu haknya para ulah, haknya para ulatul umur. Tidak masing-masing rakyat yang belajar mentang-mentang mengatakan kita ingin murni, ingin mempelajari Islam dari asli sumbernya, itulah yang kita pahami, itulah yang kita terapkan. Hancur-hancuran, kita membimbing umat. Tidak ada satupun yang selamat di muka bumi ini. Kalau kemudian kita tanpa bimbingan para ulama, seolah-olah mengatakan bahwa kita ini belajar mengambil kemurnian Al-Quran dan Hadis. Bisa salah. Dan masih banyak tentunya adab-adab yang harus diketahui dan dipelajari bagi seorang penuntut ilmu. Kalau tadi ada penekanan bahwa hati-hati dari masalah mengumpulkan kitab, tetapi sisi lain di antara adab yang juga diperlukan bagi seorang penuntut ilmu ialah i'tina at-thalib tahsil al-kutub. Perhatian bagi para pelajar, bagi para penuntut ilmu ialah bagaimana berusaha untuk mendapatkan kitab yang dipelajari. Karena tanpa terasa seorang manakala sudah mempelajari ini dan itu, nanti di rumahnya dengan sendirinya penuh. Tapi kalau tidak, itu seorang dalam kondisi mungkin belajar tahun-tahunan tidak punya catatan dan tidak punya kitab yang dia pakai mungkin untuk mengulang, untuk murojaah. Nah, sampai kadang-kadang mungkin seorang ditanya anaknya, ditanya masalah ini, mungkin dia belajar anaknya. Tolong ajari saya, oh iya, dulu tuh 10 tahun lalu tuh abimu dulu belajar, tapi gak tahu kitabnya itu ada apa enggak, catatannya apa ada apa enggak. Eman kan? Mungkin kalau kita punya kitab, terus punya catatan di situ, kita ulang-ulang lagi, kita merojai kembali, akan kuat lagi. Nah, dan kemudian di samping seorang betul-betul memperhatikan, misalnya mengumpulkan kitab-kitab yang diperlukan, juga untuk berusaha menghafal, memperbanyak untuk menelaah dan menghafal . Kalau tidak, maka tidak ada guna dan manfaat. Kama qala qa'il, idza lam takun hafizan wa'iya fa jam'uka lil kutubi la yanfa'u. Kalau Anda sebagai seorang yang bukan berusaha untuk menghafalkan ini dan itu, malas misalnya, yang penting ada kitabnya, nanti kalau ada apa-apa balik lagi ke kitab. Dan juga Anda bukanlah orang-orang yang punya sifat yaitu wa'i, gampang mencerna, gampang memahami. Memahami malas, ngafal juga malas. Jam'uka lil kutubi la yanfa'u. Maka upaya Anda mengumpulkan kitab, kalau sudah dorong besar-besar beli kitab banyak-banyak, tak harus bawa pulang, dipajang di rumahnya, itu semua tidak akan memberi manfaat. Semua itu tidak akan memberi manfaat. Karena ada masalah-masalah yang penting yang kadang-kadang di situ memerlukan untuk diserap dan dihafal. Sebagai contoh, di bis misalnya, atau di kendaraan, atau dimanapun ditanya. Mungkin penampilan kita sebagai seorang yang meyakinkan di sebuah daerah, itu pokoknya kalau semua sudah terbenam begini ini, ustaz. Gak ada panggilan kecuali semua dipanggil ustaz. Al-Muhim, demikian. Nah, kalau kemudian satu saat ditanya kita masalah puasa, masalah sholat, atau masalah-masalah yang kadang-kadang kita sudah paham betul permasalahannya, tiba-tiba Karena kita menyembelihkan dalam memahami, kita menyembelihkan dalam menghafal. Akhirnya apa? Ditanya, masalah ini paham tidak ya? Ya sebentar, kayaknya di rumah itu, di kitab itu ada. Nanti ya, janjikan. Belum tentu, belum ketemu lagi dengan orang itu kan ya. Luput akhirnya sebuah dakwah. Iya deh. Andai kata Allah kehendaki dengan bimbingan yang ada pada antum, antum sampaikan dengan bagus, bisa saja orang ini dalam kondisi, dalam keadaan tertarik, yang kemudian mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali kepada tadi, dianya, dia kebika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Seandainya, dengan sebab kamu memberikan penjabaran, dengan sebab kamu memberikan pemaparan atas sebuah masalah, orang mendapatkan petunjuk sebelumnya dia berbuat sesuatu yang tidak baik menjadi baik, sebelumnya dia tahu, dia tidak tahu menjadi tahu, itu satu saja orang yang kamu berikan pemahaman seperti itu dan dia baik, lebih bagus ketimbang apa? Kemurinan onta merah, artinya harta yang paling mahal di zaman kita sekarang ini. Ikhwan barakallahu fikum, sehingga kita kembali, jangan kita merasa istilah Islam sekarang kan banyak ustaz bisa ngundang dari sana dari sini, nah sekarang kan banyak yang ngajar, ini juga ngajar, itu yang ngajar, kata di rumah aja lah, saya apa istilahnya pupuk bawang ya, menjadi peramai saja lah, menjadi yang apa ngeramaikan aja lah. Jangan, semua harus andil, semua apa harus andil semampunya yang seorang bisa lakukan. Dan semua orang hendaknya berusaha punya kewajiban, merasa punya kewajiban bahwa dalam talabul ilmi itu bukanlah hanya pihak-pihak tertentu yang diwajibkan, sementara kita tidak. Demikian pula untuk mapan dalam ilmu, semua kita, kita semua sebenarnya senang. Jangan sampai ada sikap-sikap, misal kita ngajar, tiba-tiba ada di antara murid kita yang pandai, lebih pintar daripada kita. Wah, saya nggak mau lah ngajar di sini. Mananya pintar-pintar nanti saya lebih bodoh daripada mereka. Nggak juga. Masya Allah, ada muridnya lebih pintar, lebih senang kan gitu ya. Nah, jangan seorang dalam posisi hal-hal yang demikian ini menjadi berbagai macam tendensi yang dengannya gagallah dia dalam masalah menuntut ilmu. Tentunya apa yang kita sampaikan itu garis besar di antara seorang harus mengetahui tentang adab menuntut ilmu. Dan itu tentunya diistilahkan adab bagi seorang murid. Walaupun di sana ada pembahasan yang khusus pula, adab bagi seorang guru. Jadi yang harus beradab itu bukan hanya para murid, tetapi bagi para pengajar pun ada adab-adabnya. Nah, sehingga wallahul muwaffiq, mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita. Penyampaian yang kita sampaikan mudah-mudahan mengingatkan kita kembali, memberi motivasi kita kembali bahwa dalam belajar itu membutuhkan kepada kesungguhan, membutuhkan kepada niatan yang ikhlas, mengharapkan wajah Allah darul akhirah. Demikian pula musuh-musuh Islam itu tidaklah kemudian berhenti sampai di sini saja, yaitu membiarkan kaum muslimin dalam keadaan mereka itu leluasa beragama, tetapi berusaha kepada pembodohan, berusaha kepada pemberian syubhat, berusaha kepada melontarkan tentang anggapan-anggapan yang jelek kepada kaum muslimin. Siapa yang akan membantah? Siapa yang akan andil? Siapa yang akan kemudian menanggapi masalah itu? Kalau bukan kemudian orang-orang yang Allah berikan padanya keilmuan, Allah berikan padanya kekokohan, Allah berikan kepadanya as-sabat. Kita cukupkan pelajaran kita pada siang hari ini, mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua. Wallahu muwaffiq. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa barakallahu fikum. Tafadhalu, hafizakumullah.